النافع مولى ابن عمر أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع اصبعيه في اذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم فيمضي حتى قلت لا فوضع يديه وعاد راحلته إلى الطريق وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن عبد الدنيا والآجوري بسند صحيح. Dari Nafi, Maula Ibn Umar, hamba Ibn Umar, bahwasanya Ibn Umar mendengar suara suling penggembala. Jadi biasa waktu itu kalau penggembala itu kalau dia menggembalakan kambingnya memakai untuk hiburan dia, dia bawa seruling sebagai hiburan bagi penggembala ini, dia bawa seruling apa dan pasir. Ibn Umar waktu berjalan, ya menaiki kendaraan, mendengar suara ini, dia letakkan di dua telinganya. Wa adala rahilatahu, kemudian dia belokkan kendaraannya, tidak mau lewat situ. Jadi umumnya di jalan sini ada suara seruling, dia tidak mau lewat, dia akan jalan tempat lain. Dibalikkan kendaraannya, tidak mau. Nah, dia masukkan ini, kedua jarinya di kedua telinganya. Kemudian terus berjalan sampai aku berkata, aku sudah tidak dengar lagi. Jadi kalau sudah dikatakan tidak dengar, ya sudah, baru dilepas oleh Ibn Umar. Jadi kalau masih terdengar, terus ditutup kedua telinga ini, tidak mau mendengar, suara serulingnya tidak mau mendengar. Ibn Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Ibn Umar berkata, ra'aitu Rasulullah SAW wa sami'a sawta zammarati ra'in fasana'a mithla hadza. Kata Ibn Umar, aku melihat Rasulullah mendengar suara seruling penggembala. Rasulullah juga pernah melewati satu tempat, ada penggembala bermain seruling. Rasulullah berbuat seperti itu, dimasukkan telinganya, kemudian tidak mau lewat jalan itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor 4535 dan nomor 4965. Abu Daud nomor 4924, Ibnu Hibban nomor 2013 dalam kitabnya Mawaridus Sam'an, kemudian Al-Ajuri dalam kitabnya Tahrimun Nard wa Syatranj wal Malahi. Di Al-Ajuri, Imam Al-Ajuri mengarang satu kitab judulnya Tahrimun Nard, jadi haramnya main kartu, wa Syatranj haramnya main catur, wal Malahi dan haramnya bermain alat-alat musik. Kitab itu ada di rumah. Tahrimun Nard wa Syanrat wa Syatran wal Malahi. Hadis nomor 64, halaman 125-129. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Auliya juz ke-6 halaman 129. Kemudian diriwayatkan juga oleh Baihaqi juz yang ke-10 halaman 222. Hadis ini dinyatakan sahih, bagaimana juga dikatakan oleh Syekhul Islam dalam fatwanya bahwa ini derajatnya sahih. Dalam tahqiq kitab Al-Ajuri Tahrimun Nard wa Syatran wal Malahi diterangkan bahwa derajat hadis ini sahih, banyak jalannya. Hadis yang kedua menjelaskan kalau kita mendengar suara musik itu bukan malah kita dengarkan, kita tutup telinga kita. Nanti kalau saya bawakan pendapat para ulama, diterangkan bukan hanya kita tutup, soal penjelasan para ulama, kita ambil barang itu, kita patahkan. Nanti ada di sini penjelasan para ulama tentang masalah itu. Ini hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga, An Abdul Rahman bin Thabit qala, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في أمتي خصفا ومسخا وقذفا Qalu ya Rasulullah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah. Faqala na'am. Idza zaharatil ma'azifu wal khumuru wa labsul harir. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Rasulullah bersabda, hadis ini dari Abdurrahman bin Sabit. Abdurrahman bin Sabit, dia seorang tabi'in. Kalau dia berkata, kalau Rasulullah berarti hadisnya mursal. Tetapi karena hadis ini mempunyai syawahid, beberapa syawahid, diantaranya diriwayatkan juga oleh Abu Hurairah, dan diriwayatkan juga oleh yang lain, maka hadis ini derajatnya hasan. Bagaimana dihasankan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Jami'us Saghir, nomor 2128. Kemudian juga hadis ini dihasankan oleh Syekh Yusuf Al-Judai dalam kitabnya Ahadith Fi Zammil Ma'azif Wal Ghina, nomor kedua, halaman 35. Arti dari hadis ini, inna fi ummati, sesungguhnya pada umatku ini akan mendapatkan khasfan. Khasfan itu dibenamkan ke muka bumi. Nanti akan ada pembenaman. Ada juga yang mengatakan khasfan bermakna kehinaan. Wa maskhan, akan dirobah. Jadi nanti di umatku ini ada nanti orang yang dirobah bentuknya. Ini dirobah seperti yang hadis Bukhari tadi, dirobah bentuknya bentuk kera dan bentuk babi. Jadi orang ini dirobah bentuk kera dan bentuk babi. Wa qadfan, dan nanti akan ada kerusuhan. Jadi antara umat ini nanti akan ada kerusuhan, keributan. Dan nanti ada peperangan. Kalau mereka berkata, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah ini akan terjadi sedangkan mereka menyaksikan bahwa tidak Tuhan melainkan Allah? Artinya mereka ini umat Islam, ya Rasulullah. Mereka masih bersaksi, mereka masih mengakui tentang adanya Allah. Apa ini akan terjadi juga, ya Rasulullah? Kata para sahabat, na'am, iya akan terjadi yang seperti ini. Jadi nanti di umat Islam ini akan terjadi yang begitu. Kehinaan, perubahan bentuk, akan terjadi kerusuhan. Rasulullah, akan terjadi itu idza zaharatil ma'azif, apabila sudah timbul alat-alat musik dimainkan oleh umat Islam. Wal khumur, dan umat Islam sudah minum khamar. Walabsul harir, dan mereka memakai sutra. Dan ini ada terbukti sudah. Sejak zaman tabi'in sudah terbukti. Jadi ma'azif, mereka bermain alat musik. Wal khumur, mereka minum khamar, kemudian mereka memakai sutra. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Kemudian diriwayatkan juga dari jalan lain, dan derajat hadis ini hasan li ghairihi. Kita berhati-hati bahwa ini akan terjadi, kata Rasulullah, akan terjadi di umatku, fi ummati. Rasulullah memakai ummati, bukan golongan yang lain, ummati. Di umatku akan terjadi yang seperti ini. Walaupun mereka masih mengakui, mereka bersyahadat. Jika sudah tampak alat-alat musik dimainkan oleh umat Islam, maka tunggu saatnya umat ini akan dihancurkan. Waliyahutubillah. Yang keempat, la yashrabanna, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna unasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat yaqtifuhumullahu bihimul arda wa yaj'alu minhum al-kiradata wal khanazira. Akhrajahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Rasulullah bersabda, nanti sungguh-sungguh di kalangan umatku ini ada orang yang meminum khamar. Sungguh pasti ada di antara umatku ini orang yang minum khamar. Yusammunaha bighairi ismiha, mereka memberikan nama selain dari nama khamar itu. Jadi mereka memberikan nama selain dari nama khamar. Ya, nama-nama yang lain, ya bukan dalam bentuk khamar tapi bentuk yang lain. Pada hakikatnya itu khamar. Diberikan nama yang lain. Seperti yang sudah banyak jadi minuman itu diberikan nama bir bintang atau yang lain atau yang lain, dengan dianggap minuman penyegar yang enak, menghangatkan badan dan lain-lain. Yu'zafu ala ru'usihim bil yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyat. Kepala mereka bergoyang-goyang dengan musik dan lagu-lagu. Jadi asyik mereka bergoyang-goyang. Nanti ada riwayat dari Aisyah. Aisyah pernah mendengar orang bernyanyi kemudian bergoyang kepalanya, kata Aisyah, akhriju, keluarkan dia dari rumah itu. Usir mereka itu. Nanti ada riwayatnya dari Aisyah. Di sini terangkan, mereka bergoyang-goyang, kepala mereka bergoyang-goyang dengan musik dan lagu-lagu. Yakhsifu bihimul arda, yakhsifullahu bihim al-arda. Maka Allah menenggelamkan. Ada yang mengartikan semoga Allah menenggelamkan mereka. Kalau kita lihat di sini, maknanya Allah menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan di antara mereka itu al-qiradah. Al-qiradah yaitu kera, mereka jadikan kera. Wal-khanazir, mereka jadikan khinzir, mereka jadikan babi oleh Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 4020. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomor 90 di juz yang pertama. Kemudian disahihkan juga oleh beliau dalam kitabnya Ghayatul Maram fi Takhrij Ahaditsil Halal wal Haram nomor 402. Hadis ini berderajat sahih. Rasulullah mengingatkan bahwa nanti akan ada orang-orang yang minum khamr dari umat Islam ini memberikan nama selain dari namanya. Kemudian kepala mereka bergoyang karena musik, main gendang apa saja dalam bentuknya. Bentuk mereka bergendang, main gendang, seruling, atau bentuk-bentuk yang lain alat musik. Mereka bergoyang-goyang. Sambil bernyanyi-nyanyi, Allah akan benamkan mereka ke dalam bumi. Dan sebagian yang lainnya Allah akan robah wajahnya. Bentuk tubuhnya itu al-qirada wal-khanazir. Dan para ulama mengartikan semua ini kata-kata al-qirada wal-khanazir ala haqiqatihi, bukan ditakwil. Perubahan ini akan terjadi dalam bentuknya yang benar, bentuk qirada wal-khanazir, bukan dalam bentuk sifat. Bagaimana ada yang menakwilkan bahwa ini bentuknya sifatnya bukan bentuknya, artinya kelakuan mereka seperti kera. Kata Al-Albani tidak. Dalam penjelasan hadis ini, Al-Albani di silsilah hadis sahih, waktu menerangkan hadis yang nomor 91-nya, dijelaskan makna hakikat. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seandainya tidak dirobah wajahnya, bentuk tubuhnya kera atau babi, akan dirobah di kuburnya. Dan lafaz hadisnya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat akan dirobah. Jadi kalau kita lihat sekarang ini, para pemusik tidak dirobah wajahnya, tidak dirobah bentuknya, masih seperti biasa, Allah akan robah di kubur. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sabda Nabi benar, as-sadiqul masduq. Kita percaya kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak percaya kepada yang lainnya yang mengatakan bahwa ini tidak benar sabda ini selama ini. Kita percaya bahwa Rasulullah bersabda benar, hadis ini sahih dan akan terbukti. Sabda ini akan terbukti. Kemudian yang kelima, An Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabitanna qaumun min hadhihi al-ummah ala ta'amin wa sharabin wa lahwin fa yusbihu qad musihu qiradatan wa khanazir. Akhrajahu Abu Nu'aym fi akhbari Asbahan. Dari Ibnu Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabitanna qaumun min hadhihi al-ummah. Nanti ada dari kaum, dari umat ini beberapa kaum yang bermalam. Jadi mereka malam dalam keadaan makan, minum dan bermain musik. Jadi mereka ada pada waktu malam, karena umumnya dilakukan malam yang demikian ini. Ya, siang juga banyak. Ya, mereka ini minum-minum waktu malam, mereka makan-makan di waktu malam, kemudian bermain musik di waktu malam itu. Mereka bernyanyi, fayusbihu, maka pagi-pagi qad musihu, mereka sudah dirobah wajahnya. Bentuk tubuhnya sudah dirobah, firadatan wa khanazir, dengan bentuk kera dan babi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Akhbaru Asbahan juz 2 halaman 126. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani karena banyak syawahidnya. Dalam kitabnya Silsilah Hadis Sahih juz yang keempat nomor 1604. Nomor 1604. Nanti akan ada orang-orang yang bermalam dalam keadaan minum, kemudian pagi-pagi sudah dirobah. Kemudian hadis yang ke-6. Ini yang ke-6 dan ke-7 ini lafadznya tegas. An Abdullah bin Amr qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمزرع والقوبة والغبيرة. dari عبد الله بن عمر ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mengharamkan atas umatku khamr, wal maisir, judi, wal mazr. Mazr ini sejenis minuman yang memabukkan. Dalam kamus saya lihat al mazr itu sejenis minuman yang memabukkan. Wal qubah, dan musik. Wal ghubaira. Ghubaira ada yang mengartikan itu sama dengan minuman, ada juga yang mengartikan ghubaira itu jenis alat musik. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani wal Baihaqi dari Ibnu Amr. Hadis ini sahih derajatnya dalam Sahih Jami'us Saghir nomor 1743. Sahih Jami'us Saghir nomor 1743. Dan di situ ada tambahannya, dalam saya jami sahir itu wazadani salatul witr, dan Allah menambahkan kepadaku salat witir. Artinya Allah menambahkan kepadaku ibadat di waktu malam, yaitu salat witir. Karena salat witir tidak ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Dia telah menerangkan masalah pengharaman, Rasulullah menambahkan bahwa aku ditambah salat witir. Yang ketujuh. Al-Ibni Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha harrama alaikumul khamra wal maisira wal mazra wal qubata wa kullu muskirin haram. Dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, beliau bersabda, "Inna Allah, sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kamu al-khamr. Allah mengharamkan kepada kamu khamr wal maisir dan judi wal mazra." Mazra jenis minuman yang memabukkan. Wal qubata, musik. Wa kullu muskirin haram, dan tiap-tiap yang memabukkan itu adalah haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, diriwayatkan juga oleh Ahmad nomor 6591. diriwayatkan juga oleh Imam Adhiya Ahmad dalam riwayatnya juga meriwayatkan gitu, di nomor 6478. Hadis ini adalah Sahih Jami' Shaghir nomor 1744. Kalau tadi yang nomor 6 itu 1743, yang ketujuh ini nomor 1744. Sahih Jami' Shaghir nomor 1744. Kemudian ada juga dalam kitab Mishkatul Masabi, Mishkatul Masabi nomor 4503 dan nomor 3652. Ini tujuh hadis ini semuanya jelas sekali dari tujuh hadis ini yang sahih dengan jelas menerangkan diharamkannya musik. Jadi musik-musik itu haram. Yang tadi ayat itu mengharamkan nyanyian, kalau ini mengharamkan musik. Jadi musik dan nyanyian ini dihukumkan oleh Rasulullah haram. Rasul sendiri yang mengharamkan, innallaha, Allah telah mengharamkan kepada kamu khamar, maisir, mizrah, kubah, musik diharamkan. Allah mengharamkan, Rasulullah juga mengharamkan. Ini ada tujuh hadis. Satu hadis saja datang kepada kita yang dari Bukhari sudah cukup sebenarnya. Tapi ini tujuh hadis yang jelas hukumnya kuat. Ya, tidak ada lagi apa alasan bagi orang mengatakan bahwa musik ini halal, tidak ada lagi alasan. Ya, ada orang menganggap bahwa musik itu halal karena tidak ada dasarnya, tidak ada nasnya. Ya, ini nasnya jelas, sharih dan bisa dibuktikan di kitab-kitab yang tadi saya sebutkan. Di Sahih Jami' Shaghir, di Mishkatul Masabi, atau di kitab yang lain. Kemudian penjelasan dari sahabat, penjelasan dari Aisyah tentang hadis ini. Jadi Aisyah menjelaskan juga bahwa nyanyian itu haram. Kita lihat bagaimana perbuatan Aisyah terhadap orang yang bernyanyi, yang menggoyangkan kepalanya, dia bernyanyi menggoyangkan kepalanya, bagaimana sikap Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Bukhari haddathana Asbah qala akhbarani Ibn Wahb qala akhbarani Amr anna Bukair haddathahu anna Umm Alqama akhbarathu anna banat akhi Aisyah qutil faqil li Aisyah ألا ندع لهن من يلهيهن قالت بلى فأرسلت إلى عدي فأتاهن فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير فقالت أف شيطان أخرجوه أخرجوه أخرجه البخاري في الأدب المفرد والبيهقي بسند صحيح. Berkata Bukhari dalam kitabnya ada Al-Mufrad telah menyampaikan kepada kami Asbaq telah menghabarkan kepadaku Ibnu Wahab, ia berkata menghabarkan kepadaku Amr bahwasanya Bukair telah menyampaikan kepadanya bahwa Ummu Al-Qamah menyampaikan kepadanya bahwa saudara-saudara Aisyah, keponakan Aisyah itu ada yang dikhitan, jadi upacara khitanan. Kemudian dikatakan kepada Aisyah, apakah tidak sebaiknya kita mengadakan duk nyanyian, bagaimana nanti ada riwayat-riwayat yang dipakai dasar oleh orang-orang yang membolehkan yaitu duk. Jadi dalam acara pesta nanti dibolehkan dalam syarat itu duk saja. Jadi semua alat musik haram illa duk, kecuali rebana saja, dan itu pun tidak ada kaleng atau besi, tidak ada, rebana biasa yang dibolehkan. Apakah kita tidak panggil orang-orang yang untuk bersyair di sini? Kalat bala, iya boleh, panggil kata Aisyah. Kemudian datangkan, kemudian Aisyah melewati rumah itu. Tiba-tiba ia terganda, Aisyah melihat dia bernyanyi. Wa yuharrik ra'sahu sarban, dia menggoyangkan kepalanya sarban dengan merdunya sambil bernyanyi. Dia mempunyai syair yang banyak. Pakalat kata Aisyah, jawabkan, syaitan, ini syaitan kata Aisyah. Akhrijuh, akhrijuh, keluarkan orang ini. disuruh keluarkan, dikeluarkan oleh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al Adabul Mufrad nomor 1247 dan Baihaqi di juz yang ke-10 halaman 223-224. Ini saya kutip hadis ini dari Al Adabul Mufrad di nomor 1247. Aisyah membolehkan, karena memang Aisyah dibolehkan, nanti ada penjelasan beberapa hadis. Aisyah memang dibolehkan oleh Rasulullah untuk, bukan Aisyah saja, ya kita juga tidak dibolehkan. Ya Aisyah, apabila ada pernikahan, ada kan duh. Orang-orang Ansar itu senang kepada duh perbannya. Kemudian, Aisyah itu menyuruh Juwairat, jadi anak-anak kecil disuruh bernyanyi. Dan itu pun sebentar saja. Sebentar saja, atainakum, tahayyuna nuhayyikum, sampai akhir itu. Cuma sebentar, kemudian selesai. Tidak seperti sekarang, dari pagi sampai malam. Pagi, setelah anasyid, siang, setelah anasyid, sore, setelah anasyid, tidak ada berhentinya. Sebentar saja. Jadi, sebentar, waktunya itu sebentar. Bukan terus menerus, bukan. Ini Aisyah, yang Aisyah usir di sini, yaitu dia bernyanyi. Bernyanyi, yang jelas nyanyi ini diharamkan. Jadi bukannya syair-syair yang dibolehkan, dalam artian nanti ada penjelasan dari Syekh Muhammad Tahan tentang beberapa syair yang dibolehkan dan beberapa yang tidak dibolehkan. Ada peraturan yang disebutkan, yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan. Nah, ini termasuk yang tidak dibolehkan. Dia bergoyang-goyang, kemudian disuruh keluar. Dan waktu itu juga yang bernyanyi bukan laki-laki, perempuan, ini anak kecil. Ya bukan seperti antum ini. Anak-anak kecil, perempuan, kecil. Sebentar, kemudian setelah itu berhenti. Ya tidak lama, tidak banyak. Tidak seperti sekarang dalam pesta pernikahan. Dari mulai pagi terus sampai malam. Dan itu juga bukan syair, bukan anasid, musik-musik. Kata Syekh Mahmud Tahan, pernikahan yang diawali dengan nyanyian, musik, dari mulai awal malam, dia dilaknat oleh Allah terus, sampai dia punya keturunan. Dari mulai awal malam itu dilaknat oleh Allah. Kata Syekh Mahmud Tahan dalam syarit yang dia ceramahkan. Kemudian, pendapat para ulama tentang masalah ini. Oh, tadi itu hadis, kemudian Aisyah. Ada dari Utsman bin Affan, perkataan Utsman bin Affan, tapi juga dipakai dasar banyak cerita tentang Utsman bin Affan ini. Jadi Utsman berkata bahwa sejak aku masuk Islam, Utsman bin Affan termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang masuk Islam di Makkah, Utsman bin Affan. Dia mengatakan, sejak aku masuk Islam, aku tidak pernah tangan kanan ini memegang kemaluan. Tidak pernah. Sejak aku masuk Islam. Tidak pernah aku bernyanyi. Sejak aku masuk Islam. Nah, dibawakan oleh para ulama tentang hadis Utsman ini untuk mencontoh bahwa kita juga usahakan seperti Utsman bin Affan. Tidak bernyanyi sama sekali Utsman. Sejak dia masuk Islam. Ada berapa lagi disebutkan? Dan Utsman orangnya pemalu. Rasulullah sendiri malu. Malaikat malu pada Utsman bin Affan. Bukannya Rasulullah. Malaikat malu pada Utsman bin Affan. Bagaimana diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim. Utsman tidak pernah bernyanyi. Kemudian aqwal ulama. Penjelasan para ulama. Yang pertama, kita mulai dari al-a'immah al-arba'ah, kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya. Imam yang empat, pendapat Imam Abu Hanifah tentang masalah ini. Tentang pendapat Abu Hanifah, innahu yakrahul ghina wa yaj'aluhu min az-dhunub. Pendapat Abu Hanifah tentang masalah ini, Abu Hanifah berpendapat bahwa dia tidak menyukai nyanyian, dan dia menjadikan orang yang bernyanyi adalah orang-orang yang berdosa. Yang lebih keras lagi adalah sahabatnya Abu Anifah, sahabatnya yang bernama Abu Yusuf, sahabat Abu Hanifah dan muridnya Abu Hanifah, Abu Yusuf berkata, apabila engkau dengar, kata dia, apabila engkau dengar nyanyian dari sebelah rumah kamu, hendaknya kamu masuk, kata Abu Yusuf. Kata Abu Yusuf, idza kana fi darin yusma' minha sautul ma'azif wal malahi udkhul 'alayhim bighairi idznihim li'anna an-nahya 'anil munkari fardun. Kata Abu Yusuf, sahabatnya Abu Hanifah dan juga dia sebagai muridnya, apabila engkau dengar di satu rumah ada suara ma'azif dan malahi, suara musik, suara nyanyian, masuk tanpa izin. Kamu masuk tanpa izin, kata Abu Yusuf, kamu robah, kamu matikan. Li'anna an-nahya 'anil munkar fardun, karena melarang, mencegah orang dari kemungkaran itu hukumnya wajib, fardu. Kalau menurut mazhab Hanafi, berbeda antara wajib dengan fardu. Di sini katakan fardu, artinya lebih tinggi daripada wajib. Jadi menurut mazhab Hanafiyah, itu fardu lebih tinggi daripada wajib. Di sini dikatakan, mencegah kemungkaran itu bukannya wajib, fardu lebih tinggi dari wajib. Harus dilakukan itu. Ini menurut Abu Yusuf, dikutip oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Ighatsah di 1 halaman 227. Kemudian disebutkan lagi oleh Ibnu Qayyim, demikian juga mazhab Ahlu Kufah, Sufyan, Hammad, Ibrahim, Syabi, ghairuhum, la ikhtilafa bainahum fi dhalik, wa la na'lamu aidan khilafan bain ahli al-Basrah fil man'i. ومذهب أبي حنيفة في ذلك من أشد المذاهب. Tidak ada pendapat ini, pendapat bahwa nyanyi itu tidak disukai dan termasuk dosa. Ini adalah bukan Hanafi saja, termasuk mazhab Ahlu Kufah, yaitu Sufyan, Hammad, Ibrahim, Syabi dan selain mereka. Tidak ada perbedaan di antara mereka tentang masalah itu. Dan kami tidak mengetahui perbedaan di antara Ahlul Basrah tentang larangan itu. Dan mazhab Abu Hanifah termasuk mazhab yang keras dalam masalah nyanyian ini. Sebab mendengarkan nyanyian itu sesek, fasik, wa taladzud bihi kufrun, menurut mazhab Abu Hanifah. Mendengarkan nyanyian itu fasik dan berlezat-lezat, berasik-asik dengan nyanyian, kufrun, kufur. Jadi mazhab yang paling keras ini dari empat mazhab itu Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, jadi kita urut menurut dahulunya dia, mazhab yang terdahulu yaitu Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, pendapat Imam Malik. Karena Imam Malik naha anil ghina wa anistima'ihi. وقال إذا اشترى جارية فوجر مغنية كان له أن يردها بالعيد. Imam Malik melarang dari nyanyian dan mendengarkannya. Dia berkata, apabila seseorang membeli hamba, hamba perempuan, kemudian dia dapati bahwa hamba ini bernyanyi, pulangkan hamba itu. Ini aib hamba yang seperti ini, yang bernyanyi. Jadi pulangkan. Kemudian Imam Malik ditanya tentang nyanyian itu. Bagaimana nyanyian ini, apakah Ahlul Madinah ini dibolehkan, karena Imam Malik waktu itu tinggal di Madinah, dibolehkan nyanyian. Kata Imam Malik, innama yaf'aluhul fusaq indana, sesungguhnya bernyanyi-nyanyi itu, bermain musik, yang mengerjakan adalah orang-orang fasik dari kalangan kami. Jadi orang Madinah ini kalau ada yang bernyanyi berarti dia orang fasik. Orang yang bernyanyi, bermain musik itu adalah orang-orang fasik. Itu pendapat Imam Malik. Kemudian wa sa'ala Ibnu al-Qasim al-Imam Malik anil ghina faqala qala Allah ta'ala famadza ba'da al-haqqi illa ad-dhalal. Ibnu al-Qasim bertanya kepada Imam Malik tentang nyanyian. Imam Malik menjawab dalam riwayat yang disebutkan, nyanyian itu termasuk hak atau batil? Dijawab oleh Al-Qasim bahwa nyanyian itu batil. Wal batil aina, fil jannah au fil nar? Batil itu di mana tempatnya? Di jannah atau di neraka? Kata Al-Qasim, fil nar, dalam neraka. Yang batil itu tempat di neraka. Sudah dijawab begitu, faqad aftaita nafsak, engkau telah memberikan fatwa pada dirimu. Kemudian dibacakan sama za ba'dal haqqi illa dhalal. Tidaklah sesudah kebenaran mungkin kesesatan. Kemudian pendapat Imam Syafi'i tentang masalah ini. Qala al-Imam Syafi'i fi kitab Adabil Qadha, innal ghina'a lahwun makruhun yushbihul batil. ومن استخسر منه فهو سفيه ترد شهادته وصرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه. Pendapat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya Adabul Qadha, sesungguhnya nyanyian itu permainan yang makruh. Makruh dalam mazhab Syafi'i lebih banyak diartikan kepada haram. Yushbihul batil, yang menyerupai kebatilan. Dan barang siapa yang bernyanyi, banyak menyanyi, maka dia adalah orang yang pandir, orang yang bodoh. Turaddu syahadatuhu, ditolak syahadatnya. Persaksian dia ditolak. Kemudian para sahabatnya yang arif menjelaskan perkataan Imam Syafi'i bahwa mazhab Syafi'i haram. Jadi nyanyian dan musik ini menurut mazhab Syafi'i adalah haram. Kemudian pendapat Imam Ahmad. Faqala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, sa'altu abi anil ghina, faqala al-ghina'u yunbitu an-nifaq fil qalb, al-ghina'u yunbitu an-nifaq fil qalb la yu'jibuni. Thumma dhakara qawla Malik, innama yaf'aluhu 'indana al-fusaq. Kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, yaitu anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah. Maka Imam Ahmad sering dipanggil dengan Abu Abdullah, karena anaknya bernama Abdullah. Sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku tentang nyanyian. Faqala, maka Imam Ahmad menjawab, nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. Al-ghina yunbitun nifaq fil qalb. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan dalam hati. La yu'jibuni, aku tidak suka dengan nyanyian itu. Kemudian Imam Malik, dia menyebutkan perkataan Imam Malik, sesungguhnya yang melakukan demikian, yang bermain musik, yang bernyanyi adalah orang-orang fasik. Jadi yang bernyanyi, yang main musik adalah orang-orang fasik. Dan para sahabat, kalau kita lihat penjelasan para ulama, ini yaitu para imam, a'immatul arba'ah, dan sepakat tentang haramnya musik dan nyanyian. Sebelum itu juga para sahabat sudah sepakat tentang perkara ini. Tidak ada ikhlaf di kalangan mereka. Dikeliru kalau ada orang mengatakan bahwa masalah nyanyian itu ada khilaf di kalangan para ulama. Tidak. Jadi nyanyian itu diharamkan oleh Islam. Tidak ada khilaf tentang masalah ini. Pendapat para ulama sesudahnya. Artinya, pendapat para ulama sesudah imam yang empat ini, menurut Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab fatwanya, fatwa Syekhul Islam Ibn Taymiyah di juz yang ke-11 halaman 576, dia berpendapat madhabul a'immah al-arba'ah anna alat al-lahwi kulluha haram. Bahwa madhab imam yang empat mengatakan semua alat nyanyian itu adalah hukumnya haram. Semuanya. Nanti dibolehkan duh saja yang dibolehkan. Rebana saja yang dibolehkan. Kemudian Ibn Qayyim al-Jawziyah. Kala Ibn Qayyim al-Jawziyah, sama'ul ghina sama'u syaitan. Sama'u syaitani al-mudad li sama'ar rahmani. Kata Ibn Qayyim al-Jawziyah, mendengarkan nyanyian itu adalah mendengarkan suara setan. Nyanyian itu suara setan, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang menyalahi pendengaran Allah, pendengaran bacaan ayat-ayat Al-Qur'an, sama Ar-Rahman, yaitu bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Islam, lahu fi syar'i bid'at asyar isman. Di dalam syariat ini ada beberapa belas namanya. Dinamakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Ahkam juz yang pertama, bahwa zina itu dikatakan al-lahwi, yang melalaikan. Dikatakan al-lahwi dalam syariat ini. Dia termasuk yang sia-sia, al-batil, perkataan yang batil. Jadi nyanyian itu perkataan yang batil. Musik, perkataan yang batil. Wazur, zur, yaitu dusta. Kemudian wal-muka wa tasbih, tepuk tangan, bersiul dan tepuk tangan. Kemudian ruqyatuz zina, tariannya zina. Jadi orang yang bernyanyi, dia akan berzina. Orang yang bernyanyi, dia akan minum khamar. Orang yang bernyanyi, dia akan merampok. Orang yang bernyanyi, dia akan berbuat maksiat. Begitu dijelaskan oleh para ulama. Nyanyi ini yang menumbuhkan orang berbuat maksiat. Jadi kalau dikatakan khamar itu ummul qaba'id, ya zina juga demikian. Nyanyian. Zina dinamakan oleh bitun nifaq fil qalb. Zina itu munafikan dan dalam hati. Zina bernyanyi berarti dia orang yang bodoh. Kemudian dikatakan juga sautul fajir, suara orang jahat. Enak, tapi itu suara-suara jahat. Dia akan menumbuhkan kemungkinan. Setan, mizmar syayatin, serulengnya setan. Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa nama tentang nama-nama nyanyian itu. Jadi semua kalau kita lihat para ulama dari satu persatu, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, kemudian Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisu Iblis, nyanyian dan musik-musik itu haram. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Ibnu Qayyim, wal ghina ashaddu lahwan wa a'zamu dararahu ruqyatuz zina wa munbitun nifaq وشرق الشيطان وخمرة القرآن أعظم من صد غيره من الكلام الباطل لشدة ميل النفوس إليه ورغبته. Kata Ibn Al-Qayyim, nyanyian itu permainan yang sangat melalaikan, yang paling besar bahayanya, lebih berbahaya dari cerita-cerita raja-raja dan kabar-kabar tentang mereka. Nyanyian itu tandakannya zina, tariannya zina. Nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan yang membawa kepada kesyirikan. Jadi setan membawa orang yang bernyanyi ini kepada kesyirikan. Kemudian zina ini khamratul akal, menutup akal. Zina ini, apa, nyanyian itu menutup akal. Kemudian nyanyian ini mencegah orang dari membaca Al-Quran. Kalau orang sudah bernyanyi, susah dia untuk membaca Al-Quran, jauh dari Al-Quran Al-Karim. Nyanyian ini lebih besar pencegahannya dari perkataan yang lain, perkataan-perkataan yang batil, memang mencegah dari jalan Allah, tapi nyanyian lebih lagi daripada itu. Jadi kalau ada orang mencegah manusia dari jalan Allah dengan buku, dengan tulisan, dengan yang lain, dengan pidato, tapi ini nyanyian ini lebih dahsyat lagi mencegah orang dari Al-Quran Al-Karim. Karena apa? Karena orang yang bernyanyi itu condong, jiwanya, hatinya condong karena nyanyian. Akan dia lemah, timbul kemunafikan, dia menghayal.